Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Kamis 4 Agustus 2016 dibacakan Ardiansyah. Dukung Haris Azhar, tagar saya percaya Kontras populer di Twitter. Ongkos ke embarkasi jangan dibebankan pada jamaah. Polisi periksa pemilik kebun. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, pengguna media sosial menggunakan tagar "Saya Percaya Kontras" sebagai dukungan terhadap koordinator Kontras Haris Azhar yang dilaporkan ke Bareskrim Polri karena menulis cerita tentang dugaan pertemuannya dengan terpidana mati narkoba Freddy Budiman. Koordinator LSM itu dianggap melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik. Dalam tulisan itu, Freddy Budiman dikutip mengatakan bahwa dirinya memberikan uang ratusan miliar rupiah kepada BNN dan oknum tertentu di Mabes Polri. Tagar "Saya Percaya Kontras" dimulai oleh Rocky Gerung, seorang pengajar di Universitas Indonesia, melalui akun Twitternya. Kalimat itu kemudian ikut dipakai oleh sejumlah aktivis, selebritis, dan pengguna media sosial lain untuk menunjukkan kekhawatiran mereka terkait penegakan hukum di Indonesia. Sudarlun, anggota DPD asal Aceh Sudirman yang melakukan inspeksi mendadak ke kantor Kementerian Agama PIDI kemarin mengaku menerima keluhan dari jamaah calon haji terkait biaya transport dari daerah asal ke embarkasi yang dibebankan kepada jamaah. Padahal biaya transportasi ini bisa dibebankan pada dana daerah dan seharusnya masing-masing Pemkab membantu memfasilitasi. Kunjungannya ke kantor Kemenag kemarin membuat kaget para staf Kemenag PIDI. Pasalnya sejumlah pejabat tidak berada di tempat karena sedang ke Takengon mengantar rombongan porseni, termasuk Kakan Menak dan Kepala Seksi Haji. Anggota DPD RI Sudirman juga menilai perlunya regulasi haji khusus untuk calon jamaah haji lanjut usia. Ia berharap CJH yang berusia 75 tahun ke atas tidak perlu antri untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Sudarlun, aparat kepolisian di Aceh Barat hingga Rabu kemarin dilaporkan masih memeriksa sejumlah warga yang merupakan pemilik kebun berlokasi di kawasan Gampung Suaraya. Pemeriksaan terhadap sejumlah warga tersebut dilakukan polisi menyusul terbakarnya sejumlah areal kebun yang merupakan lahan gambut sehingga menyebabkan kabut asap pada malam hari di wilayah tersebut. Kapolres Aceh Barat AKBP Teguh Priambodo Nugroho mengatakan dari semua warga yang diperiksa, tidak satupun yang mengaku bahwa mereka membakar lahan tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan polisi terhadap sejumlah warga yang tidak disebutkan identitasnya itu bermaksud mencari tahu pelaku pembakaran lahan sehingga menyebabkan terjangan kabut asap turut mengganggu aktivitas warga. Meski tidak ada pemilik yang mengakui perbuatan itu, namun Kapolres Teguh Priambodo Nugroho menegaskan bahwa 7 orang pemilik lahan yang telah diperiksa juga diperingatkan secara tegas untuk menjaga lahan kebunnya agar tidak lagi terbakar. Guna mengantisipasi meluasnya kebakaran lahan di wilayah tersebut, Kapolres Teguh Priambodo Nugroho sejak 2 hari terakhir telah menyiagakan 1 unit armada water cannon untuk membantu memadamkan api bila terjadi kebakaran lahan susulan di wilayah tersebut. Sudarlun, penyidik Satpol PP dan WH Aceh bersama Satpol PP dan WH Banda Aceh kemarin menyerahkan berkas dan pelaku mesum, yaitu mantan anggota DPRK PIDI kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, sehingga saat ini pelaku dalam penahanan Kejari Banda Aceh. Penyerahan kedua pelaku yaitu pria TYS, mantan anggota DPRK PIDI, dan MA, wanita yang masih tercatat memiliki suami, dilaksanakan sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum selama 1 jam, keduanya langsung dibawa ke tahanan. TYS akan ditahan di Rutan Kaju, sedangkan MA ditahan di Rutan Lokna. Mereka diantar dengan mobil tahanan yang mendapat pengawalan dari polisi, jaksa, dan petugas WH. Kepala Kajari Banda Aceh Husni Tamrin mengatakan karena keduanya didakwa kasus khalwat, maka akan terancam hukuman cambuk di bawah 10 kali. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun tim Fahmil Quran Aceh menyusul tim Khatil Quran Hiasan Mushaf ke final. Dengan demikian, sudah 2 cabang kontingen Aceh meraih tiket ke final Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-26 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kafilah Aceh berhasil meraih angka tertinggi 1.175 dengan menyisihkan tim Jawa Tengah 1.135 dan Kalimantan Timur 860 dalam perlombaan di Aula Bank Indonesia Mataram. Sekretaris kontingen Ridwan Johan pada bagian lain berharap doa dari seluruh masyarakat Aceh untuk kafilah Aceh yang sedang berjuang pada MTQN di Mataram tersebut. Ridwan Johan juga melaporkan bahwa kondisi Qari dan Qariah Aceh dalam keadaan sehat. Darlun ahli toksikologi forensik Nur Samran Subandi menduga zat sianida yang dimasukkan ke dalam gelas berisi es kopi Vietnam yang diminum Wayan Mirna Salihin berbentuk padat. Hal itu diungkapkan Nur Samran saat memberikan keterangan di sidang lanjutan Jessica Kemala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Meski berbentuk padat, Nur Samran tidak dapat memastikan apakah sianida tersebut berbentuk bongkahan, sebab sianida merupakan zat yang rapuh dan mudah dipecahkan. Nur Samran menduga sianida tersebut berbentuk padat karena tingginya konsentrasi sianida yang terdapat di dalam barang bukti yang diuji di laboratorium. Dari hasil uji laboratorium, Nur Samran mengatakan terdapat 7.900 mg per liter sianida yang terdapat di barang bukti kedua yang diserahkan penyidik. Mirna meninggal setelah minum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di Cafe Oliver Grand Indonesia pada 6 Januari 2016. Dalam kopi tersebut diketahui terdapat zat natrium sianida. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 4 Agustus 2016. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.